Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, tidak hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan hidayahnya, nikmatnya, serta rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan setengah dari bab ke-24 tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan setengah dari bab ini yang kita beri judul dengan rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Ya. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Wal yahdhar talibul ilmi minal ujubi binafsihi. Ya. Rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu adalah yang pertama, hendaknya seorang penuntut ilmu berhati-hati terhadap sikap ujub, sikap ya, kagum terhadap dirinya sendiri. Fa in hadza minal umuri allati tukhillu bin niyyah. Karena hal ini ya, termasuk di antara hal yang akan merusak niat seseorang ketika menuntut ilmu. Wal ujubu ru'yatun nafsi wa ta'ali 'alan nas. Yang dimaksud dengan ujub adalah ketika seseorang memandang dirinya ya, memandang tinggi dirinya di atas orang lain. Ya. Wa huwa khulqun dzamimun, khulqun dzamimun. Ya. Dia merupakan akhlak yang sangat tercela, la yaliqu bi ahadil muslimin, fa kaifa bi talibil ilmi alladhi akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bil ilmi wa manna 'alaihi bil fahmi wa wal fiqhi. Dan tidak layak bagi kaum muslimin siapapun itu, terlebih lagi para penuntut ilmu ya, yang Allah telah muliakan dia dengan ilmu dan Allah berikan dia pemahaman dan kefakihan ya. Sangat tidak layak seorang memiliki sikap ujub. Maka ketika seorang penuntut ilmu ya, dia mustasyiran minnatullah, dia menyadari bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah ya, dan juga karunia dari Allah ya, berupa ilmu ya, dan bahwasanya laula fadlullah alaihi wa rahmatuhu ma hasala minal ilmi syai'a, dan kalau bukan karena Allah, bukan karena rahmat Allah, tentu dia tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali ya, dhahaba anhul ujub. Kalau dia menyadari itu semua, tentu akan hilang sikap ujub tersebut darinya ketika dia sadar bahwasanya semua itu dari Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmat dari Allah, itu enggak akan dapat ilmu. Ya, kalau dia sadar, ya. Wa umira qalbuhu bil ikhlas, hatinya itu akan dipenuhi dengan keikhlasan. Kalau dia menyadari bahwa semua itu pemberian dari Allah, bukan atas dirinya sendiri. Ya. Bukan atas dirinya sendiri. Wa li hadza, oleh sebab itu, ya. Maka obat dari ujub sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an adalah perkataan masya Allahu la quwata illa billah ya. Di antara obat penyakit ujub adalah dengan berzikir masya Allahu la quwata illa billah ya. Itulah semua apa, semua itu adalah kehendak Allah dan tiada kekuatan kecuali dari Allah ya. Itu obatnya ujub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaula iddakhalat jannatak ya, iddakhaltal jannatak. Ya. Kenapa ketika engkau tidak ketika engkau masuk ke kebunmu, qulta masyaallahu la quwata illa billah. Ya, ketika engkau masuk ke kebunmu, kenapa engkau tidak mengatakan masyaallah? Tidak berzikir memuji Allah bahwasanya ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ini merupakan dalil bahwasanya ya, apa yang Allah berikan kepada kita, ya, apa yang menjadi kekayaan kita itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk ya berzikir ya, supaya kita ingat bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. bi an tadhkura ni'matallahi 'alaik, ya, supaya engkau itu ingat nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Wa anal umura kullaha bimasyiati, dan semua itu, ya, semua itu berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la quwwata laka illa billah, dan bahwasanya tidak kekuatan bagimu kecuali dari Allah. Wa anal fadla biyadillah, dan segala karunia itu datang dari Allah. Yutihi ma yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan segala keutamaan yang agung itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa annahu subhanahu wa ta'ala al-mu'ti al-mani ar-rafi al-khafid al-qabid al-basit, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha memberi, yang maha menahan pemberian, yang maha mengangkat dan yang maha merendahkan, ya, yang maha menahan, ya, rezeki dan maha meluaskan rezeki, ya, itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amru kulluhu bitadbirihi wa mannihi wa fadlihi jalla wa ala, dan semua itu, ya, sesuai dengan pengaturan dari Allah, karunia dari Allah, dan, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua kita sandarkan kepada Allah, apa yang ada pada kita berupa harta, berupa ilmu, ya, berupa mungkin fisik yang ganteng, yang cantik, itu kita sandarkan kepada Allah yang telah memberinya kepada kita, sehingga kita tidak ujub, tidak merasa bahwasanya itu dari kita sendiri. Ya, terutama ilmu dan harta. Ya, yang mana banyak orang yang karena merasa sudah hebat, ya, menganggap bahwasanya ini hasil kerja keras saya. Ya, padahal orang kerja keras belum tentu mendapatkan hal yang dia dapatkan. Betapa banyak pekerja keras di dunia ini, namun tidak semua mendapatkan apa yang dia dapatkan. Berarti apa? Berarti itu pemberian dari Allah. Ya, kerja keras memang menjadi sebab, ya, tapi bukan berarti itu menjadi satu-satunya sebab kesuksesan, ya, karena sekali lagi semua itu dari Allah. Maka di antara bahaya dari sikap ujub adalah dia akan menghanyutkan amal-amalnya, amal-amal baiknya, sehingga tidak tersisa satupun dari amal-amal baiknya. Ya. Dikatakan oleh Syekh Hafidz Hagami dalam Mimiyah beliau. Beliau mengatakan wal ujubu fahdharhu. Innal ujuba mujtarifu a'mali sahibihi fi sailihi al-arim. Dan ujub, hati-hatilah kalian terhadap sikap ujub. Yang mana ujub itu akan menghanyutkan amal-amal pelakunya, ya, dengan atau dalam arusnya yang deras. Artinya akan cepat, ya, akan cepat hanyut amal-amal soleh ketika seorang itu ujub, merasa tinggi dengan amalnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa At-Tarhib, di bawah bab At-Tarhib minad da'wa fil ilmi wal Qur'an, di bawah bab yang berjudul hati-hati, ya, atau larangan mengklaim ilmu dan Al-Qur'an, ya. Beliau membawakan beberapa hadis, di antara hadis yang dibawakan di sini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yadhharul Islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bahri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan jaya, Islam itu akan menang sampai-sampai para pedagang itu berlalu-lalang di laut. Jadi karena di darat Islam itu sudah tersebar, sampai kemudian mereka merambah ke laut, ya, para pedagang itu merambah ke laut. Wa hatta takhudul khailu fi sabilillah, sampai kuda-kuda itu mereka terjun ke jihad fi sabilillah. Nanti akan banyak penaklukan dan lain sebagainya. Tsumma yadhharu qaumun yaqra'una al-Qur'ana. Kemudian akan muncul orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yaquluna man aqra'u minna. Mereka akan mengatakan, siapa yang lebih hebat dari kami dalam membaca Quran? Ya. Man a'lamu minna, siapa yang lebih pintar dari kami? Man afqahu minna, siapa yang lebih faqih dari kami? Ya. Thumma qala li ashabihi, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat beliau, hal fi ulaika min khairin. Ya. Apa pendapat kalian? Apakah orang seperti ini berada di atas kebaikan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaika minkum min hadhil ummah. Mereka itu dari kalian sendiri. Ya, dari umat ini. Bukan dari orang non-muslim, bukan. Ini orang orang kita sendiri. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan merekalah ya bahan bakarnya neraka. Orang-orang yang membanggakan bacaannya, orang yang membanggakan ilmunya dengan mengatakan siapa yang lebih qori dari kami, siapa yang lebih pintar dari kami. Maka merekalah orang-orang yang akan menjadi kayu bakar neraka. Nauzubillah. Dan Al-Mundhiri ya mengatakan bahwasanya di sini diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Bazzar dan sanadnya adalah sanad la ba'sa bihi, sanad yang bagus ya. Sanad yang tidak ada masalah. Berarti ini hadis yang makbul yang diterima. Kemudian wal 'ujbu 'indama yusabu bihi talibul 'ilmi yajurruhu ilal kibr. Dan ujub ketika dia menimpa seorang penuntut ilmu, maka dia akan membawa kepada kesombongan. Ya. Kesombongan wa illat ta'ali 'alan nas dan menjadikan dia merasa tinggi di antara orang-orang wa tarafu 'ala ibadillah. Dia merasa lebih hebat di antara hamba-hamba Allah. Wal 'uluwi fil ardi. Merasa ya merasa tinggi di muka bumi. Ya. Jadi bedanya ujub dengan kibir, kalau ujub itu baru merasa tinggi. Dia belum melihat kepada orang lain. Tapi begitu dia sudah ke arah sombong, maka dia memandang dirinya tinggi sekaligus meremehkan orang lain. Ya, ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah ya atau sekecil semut dari kesombongan ya. Jadi kalau ada kesombongan walaupun sekecil semut dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Itu tentang ujub ya. Kemudian yang selanjutnya wa alaihi ayalzama khasyatallahi fi sirrihi wa alanihi. Kemudian rambu-rambu selanjutnya bagi seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di keramaian. Ya, Allah taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Ulama itu berarti orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau berilmu itu seharusnya semakin takut kepada Allah. Allah sifati ulama di sini sebagai orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, Allah juga mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya. Dan balasan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga-surga adn. Ya. Surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anha. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itu untuk mereka yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibekal selanjutnya bagi seorang penuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah, ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Aslul ilmi khasyatullahi taala." Inti dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu jangan membuat kita semakin malah enggak takut kepada Allah, ya. Semakin banyak mencari excuse, mencari pembenaran, ya. Oh, sekarang kita tahu ilmunya bahwasanya ini ternyata boleh, ya. Ternyata ini ada khilafiyah. Oh, dia malah semakin jauh dari agama. Ilmu itu tidak membuatnya takut kepada Allah, malah oh, ini kan kalau menurut pendapat ulama ini boleh. Nah, ya udah kita ambil yang boleh saja misalnya. Itu tidak benar, ya, niat menuntut ilmu yang salah. Harusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, rambu yang selanjutnya adalah wa 'ala talibil ilmi ayatadarraja fi talabil ilmi darajatan darajatan. Poin selanjutnya adalah bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya dia menuntut ilmu secara bertahap. Ya, secara bertahap, setahap demi setahap. Ya. Badian bil muhimmat min umuriddin syai'an fa syai'a. Diawali dari yang paling penting dalam masalah agama, ya, kemudian berlanjut dan berlanjut seterusnya. Hatta yahsula minhu khairan katsira, sehingga dia bisa mendapatkan faedah yang banyak. Ya. Jadi dimulai dari yang penting, masalah akidah tentang tauhid. Ya, karena kalau tauhidnya salah, terjerumus dalam syirik, ya tamat semua amal batal, enggak ada faedahnya. Maka dimulai dari belajar tauhid, belajar akidah, kemudian belajar tata cara berkaum, maka ya'khudhu bi ahsaniha, dan juga perintahkan kaummu untuk ya mengambilnya dengan sebaik-baiknya, ya. Artinya sudah ada syariatnya, maka ambillah dengan baik. Kemudian Allah juga mengatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya. Dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala mengatakan mereka lah orang-orang yang mendengar perkataan kemudian mengikuti perkataan yang paling baik. Ya, bisa memilih, oh ini perkataan yang benar. Maka dia ikuti yang benar. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka lah orang-orang yang dikaruniai akal. Ya. Dan ini semakna dengan apa yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, yang berbunyi, syairnya berbunyi, ma aktsarul ilma wa ma ausa, ma aktsarul ilm wa ma ausa. Ya. Betapa banyaknya ilmu dan betapa luasnya ilmu. Man dzal ladzi yaqdiru ayyajma'ahu. Ya, sehingga siapa yang mampu untuk mengumpulkan semua ilmu? Ya. Ya, saking luasnya ilmu, maka kita akan bertanya, siapa sih yang bisa mengumpulkan semua ilmu? In kunta la budalahu taliban muhawilan faltamis anfa'ah. Ya. Dan kalau memang kamu harus menuntut ilmu, ya, maka carilah ilmu mulai dari yang paling bermanfaat bagimu. Ya. Jadi tadi yang bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, akidah kita, sholat kita, wudhu kita, puasa kita benar enggak, jangan-jangan selama ini kita melakukan pembatal puasa misalnya. Ya, mulai dari yang penting, ya. Kemudian juga selain dari urutan yang paling penting juga bertahap, ya. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan." Barang siapa yang mencari ilmu sekaligus banyak, maka dia juga akan terlewat dari banyak, akan kehilangan banyak. Ibaratnya kalau orang itu cuma modelnya sistem kebut semalam, sistemnya SKS gitu ya, itu ya untuk ujian bisa mungkin, tapi setelah itu dia lupa gitu ya. Karena dia tidak terstruktur, tidak berangsur-angsur belajarnya. Cuma semalam hanya untuk ujian. Nanti kalau mungkin seminggu lagi, dua minggu lagi ditanya, sudah lupa. Ya, maka orang yang menuntut ilmu dengan cara seperti itu juga dia akan kehilangan ilmu itu sekaligus. Ya. Wa innama yutrakul ilm hadithun wa hadithan. Dan ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan pelan-pelan. Ya. Satu hadis dan dua hadis dulu. Lanjut satu hadis, dua hadis dan seterusnya. Ya. Maksudnya adalah tadarruj, syai'an fa syai'an. Maksudnya adalah bertahap satu persatu. Ya. Dan ini adalah makna yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling dawam, yang paling rutin, ya, yang konsisten walaupun sedikit. Ya. Artinya enggak apa-apa, satu hari satu hadis saja beserta syarahnya. Nanti hari berikutnya satu hadis. Satu hadis, enggak masalah. Ya, misalnya bahas bulughul maram, umdatul ahkam. Ya, kadang-kala ya dua hadis, tiga hadis yang berkaitan dibahas, sudah selesai. Yang penting ilmunya masuk dulu, mengendap dulu di kepala gitu ya. Nah, nanti nambah lagi. Gitu ya. Jadi kalau semua diendapkan dalam satu waktu, itu dipres. Dia tidak akan mendapatkan faedahnya. Kemudian, ya, di sini dikatakan tahfadhu fil yaumi haditsan wahidan. Nah, coba engkau hafal dalam satu hari itu satu hadis. Ya. Wa tastamirru ala hadza, dan kau terus-menerus seperti itu, khairun min an tahfadha fi yaumin wahidin mi'ata hadits tsumma taquf. Itu lebih baik kalau ngapal satu persatu daripada dalam sehari kau menghafal 100 hadis kemudian setelah itu berhenti. nanti akan hilang 100 di situ. Ya. Karena tidak tidak dicari dengan cara yang benar. Dalam syair dikatakan al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini satu bab atau satu hadis, besok sama seperti itu juga. Min nukhabil ilmi allati tulqab. Tultaqat, ya. Yang diambil dari ilmu yang paling terpilih, yang pilihan, ya. Jadi bukan sembarang ngambil, tapi juga dicari dari yang paling penting. Ya. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan itu seorang akan mendapatkan hikmah. Wa innamas sailu ijtima'u an-nuqab. Karena yang namanya aliran air itu berasal dari butir-butir air. Artinya apa? Pasir itu, gunung itu juga dulunya adalah pasir yang kecil-kecil. Sungai itu berasal dari titik-titik air. Jadi semua yang besar-besar itu berasal dari yang kecil-kecil. Ya, itulah cara sesuatu itu menjadi besar. Ya, nggak ada namanya gunung kok kumpulan batu-batu besar itu nggak ada. Ya, pasti dia butiran sangat kecil tapi jadi gunung. Gitu ya. Nah, kalau cuma batu-batu dikumpulkan nanti ya dia ambrol nanti kan ya. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wal wajibu ala talibil ilmi ayuqaddima kalam Allah wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang selanjutnya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayu'adzimal wahya, dan dia mengagungkan wahyu dari Allah dan Rasulnya, wa ayyatahamar ru'ya ru'ya atau ya ru'ya ya fid din, dan hendaknya dia mencurigai akalnya sendiri kalau sudah berhadapan dengan wahyu. Ya, jadi kadang ada orang yang mengutamakan akalnya daripada dalil. Ini enggak, dalilnya ini enggak masuk akal. Yang ngomong kayak gitu enggak apa-apa, tapi kan enggak masuk akal itu karena akalmu yang kurang, bukan karena dalilnya yang salah kan gitu ya. Enggak masuk akal enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang salah kan akalnya kan gitu. Ya. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittahimu anfusakum, curigailah diri kalian sendiri. Laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Karena sesungguhnya kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Hudaybiyah. Itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Walau nara qitalan laqatalna. Dan kalau memang kami waktu itu pengen perang, maka kami betul-betul akan berperang. Wa dzalika fi sulhil ladzi kana baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin. Dan ketika itu adalah ketika terjadi sulh, terjadi perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik. Ini ada cerita, ya. Maka saya bacakan langsung saja. Saya terjemahkan langsung. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah, ya. Kan kok ngalah gitu ya. Umar tuh pengen protes. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batilin. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Rasul mengatakan, bala, iya. Umar kembali mengatakan, ya, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah kalau di antara kita yang terbunuh kita masuk surga? Dan bukankah kalau mereka yang ada yang terbunuh mereka masuk neraka? Nabi mengatakan, bala, iya. Kemudian Umar kembali mengatakan, "Fafima nu'tid daniyah fi dinina wa narji'." Ya. "Walamma yahkum Allahu bainana wa bainahum." Ya. Kenapa kita kemudian malah menimpakan kehinaan bagi agama kita? Ya, dengan kita kembali. Ya, padahal Allah belum memutuskan siapa yang menang di antara kita dan antara kita dan mereka, orang-orang musyrik. Artinya, kenapa sih kita pulang duluan? Kenapa sih kita nggak perang aja sampai ditentukan mana yang menang antara kita atau orang musyrik? Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Ibnu Khattab, ini Rasulullah. Wahai Ibnu Khattab, aku ini Rasulullah. Ya. Wala yudhi'ani Allahu abada. Dan karena aku adalah Rasulullah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan aku sedikitpun selamanya. Kamu nggak usah khawatir. ya. Intinya Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini wahyu dari Allah. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasul-Nya. Maka Umar pun kemudian pergi dan terlihat tidak sabar, menahan marah. Ya. Maka dia mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan hal yang sama. Wahai Abu Bakar, bukankah kita itu yang benar dan mereka yang salah? Ya. Abu Bakar mengatakan iya. Umar mengatakan lagi, bukankah kalau kita terbunuh kita masuk surga, kalau mereka terbunuh mereka masuk neraka? Iya, kata Abu Bakar. Maka Umar mengatakan, fa'alama nu'tid daniyah fi dinina. Kenapa kemudian kita menimpakan kehinaan bagi agama kita dan kita kembali dari sini? Padahal Allah belum ya, memutuskan. Ya, lama yahkumillah bainana wa bainahum. Allah belum memutuskan siapa yang menang di antara kita ataukah orang-orang musyrik. Maka Abu Bakar juga menjawab dengan jawaban yang sama. Wahai Ibnu Khattab, sungguhnya beliau adalah Rasulullah. Ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau sedikitpun selamanya. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran ya, kepada Rasulullah SAW bil fathah, yaitu surat Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fath. Ya. Sungguhnya kami telah berikan kemenangan bagimu, pembukaan bagimu. Ya. Fa'arsala ila Umar, ya, maka kemudian dibawa kepada Umar, kemudian dibacakan kepada Umar ayat tersebut. Ya, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, awa fathun huwa, apakah inilah kemenangan? Ya. Rasul mengatakan, na'am, iya. Fatabat nafsuhu wa roja'a. Maka barulah Umar kemudian tenang, kemudian kembali. Dan buktinya benar bahwasanya Hudaybiyah itu ya, adalah kemenangan bagi umat Islam. Meskipun perjanjiannya merugikan, tapi ketika damai, maka kaum muslim mendapatkan faedah yang luar biasa besar. Bisa berdakwah dengan tenang, ya, bisa mengirim surat dan lain sebagainya, bisa menambah pasukan lebih banyak, jauh lebih banyak, ya. Jadi inilah ya hikmah di antara budaya. Namun yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa hendaknya seorang itu ketika dia memandang sesuatu, kok agama kok memerintahkan seperti ini gitu ya. Hendaknya dia curigai akalnya sendiri. Mungkin akal saya enggak nyampe. Kok agama memerintahkan supaya sabar kepada pemerintah zalim? Misalnya. Kenapa? Padahal zalim itu harus dilawan, misalnya. Nah, ini kan orang mau pakai logika untuk melawan nas. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa sih seorang istri harus taat kepada suaminya? Gimana kalau suaminya sewenang-wenang? Kenapa sih anak harus nurut kepada orang tuanya? Gimana dan seterusnya? Ya. Jangan pakai logika, namun kita tunduk kepada dalil. Ya. Kemudian selanjutnya. Wal yajtahid talibul ilmi dauman fi siyanati dinihi minal dhaya'. Rambu-rambu selanjutnya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu senantiasa menjaga agamanya dari kesia-siaan. Ya. Supaya tidak tersia-siakan agamanya. Wal ya'lam anna kulla musibah yusabu biha fi ghairid din yajburu haddin. Dan ketahuilah bahwasanya setiap musibah yang menimpa selain kepada agama, maka itu bisa diobati dengan agama. Bikhilafi musibah al-mar'i fid din. Beda kalau musibah itu menimpa agama. La yajburuha syai'un illa in mannallahu 'alaihi bitaubah wa hadahu lil aubah. Kalau musibah itu menimpa agamanya, maka tidak ada obatnya kecuali adalah ketika Allah berikan taufik kepadanya, berikan hidayah untuk mau bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, jadi kalau musibah menimpa dunia kita, menimpa pokoknya selain agama kita, menimpa dunia kita, itu obatnya adalah agama. Tapi kalau musibah itu menimpa agama, obatnya cuma hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jaga agama. Ya. Dan musibah yang menimpa agama itu lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia. Dia termasuk di antara sebesar-besar musibah. Ya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya. Kalau musibah yang menimpa dunia kami itu hal yang wajar karena dunia ini lahannya cobaan. Ya, tempatnya manusia dicoba dalam dunianya. Tapi yang kita berdoa kepada Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama. Kalau menimpa agama, susah ya. Jadi malas beribadah, jadi merasa nggak merasa salah ketika berbuat dosa, nggak mau bertobat, merasa santai dengan dosa-dosanya, itu kan musibah dalam agamanya. Maka kita doanya jangan sampai itu menimpa agama kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia itu menjadi perhatian terbesar kami. Dunia terus yang dipikir. Jangan sampai demikian ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan jangan juga menjadi tujuan dari ilmu kami. Ya. Jadi cari-cari ilmu segala macam untuk dunia. Janganlah itu menjadi tujuan kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya di sini adalah bahwasanya janganlah engkau berikan musibah dengan sesuatu yang bisa mengurangi agama kami, ya, bahkan menghilangkan agama kami, ya. Baik itu berupa i'tiqad, berupa keyakinan yang jelek, yang salah, ya, atau kurang dalam ketaatan kepada Allah, atau bermudah-mudahan dalam melakukan keharaman, ya. Maka inilah yang menjadikan bahwasanya musibah dalam masalah agama itu lebih besar dan merupakan musibah yang paling besar. Walaisa anha iwad, dan tidak ada gantinya. Ya. Bikhilafil musibah fid dunya, beda halnya dengan kalau musibah itu menimpa dunia, itu ada gantinya. Ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fa inna taqwallahi khalafun min kulli syai'. Karena takwa kepada Allah itu pengganti dari segala sesuatu. Kalau ada yang kita kehilangan sesuatu, maka takwa kepada Allah itu adalah penggantinya. Ya. Walaisa litaqwallahi khalafun. Tapi kalau takwa itu yang hilang, tidak ada gantinya. Ya. Jadi kembali lagi kita berharap supaya musibah itu jangan sampai menimpa agama kita. Kemudian yang selanjutnya. Wa 'ala thalibil ilmi ayutbi'a al-ilma bil 'amal. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengikuti ya ilmunya dengan amalan. Ya. Jadi setiap berilmu, setiap mendapatkan ilmu diamalkan. Li'annahu maqsudul ilm. Karena tujuan dari ilmu itu ya untuk diamalkan, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Hatafal ilmu bil 'amal." Ya. Ilmu itu memanggil-manggil dengan amalan, ya. Fa in ajabahu wa illa irtahala. Kalau kita menjawabnya dengan amalan, maka itulah yang diharapkan, ya. Tapi kalau kita tidak menjawabnya, maka ilmu itu akan hilang, ya. Jadi ilmu itu dipelihara dengan mengamalkannya. Dan kita tuh pasti kalau kita ngamalkan pasti kita jadi ilmu itu akan nyantol terus. Contoh paling sederhana adalah ketika kita sholat, ya. Orang kalau sholat itu sudah hafalan dari luar kepala, ya kan, sudah hafal. Doa iftitah hafal. Doa ini hafal, surat apa hafal. Karena misalnya surat ya, juz 30. Kalau kita baca terus, misalnya subuh anaba. Nah, nanti apa? Duhur misalnya surat Al-Qamar misalnya. Nah, terus Al-Qalam misalnya. Dan seterusnya ya. Nah, itu kan kalau kita amalkan itu kan enggak akan hilang ilmu tersebut. Tapi kalau kita udah lama enggak baca, artinya enggak kita amalkan, ya hilang gitu ya. Maka kunci mempertahankan ilmu itu dengan mengamalkannya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama abad ke-5 kalau enggak salah ingat, ya, beliau punya satu mu'alaf, punya apa namanya? Satu karangan yang besar, yang agung, yang luar biasa dalam masalah ini yang beliau beri judul Iqtida'ul Ilmil Amal. Ya, jadi judulnya itu bagus ya. Judulnya itu adalah ilmu mengkonsekuensikan atau mengharuskan untuk diamalkan. Itu judulnya. Ya, jadi dari judul itu sudah ada nasihatnya gitu ya. Ilmu mengharuskan untuk diamalkan. Dan beliau di situ menyebutkan beberapa nas yang sangat banyak, baik dari sunnah ataupun dari athar, para sahabat, para salaf, yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk merenungkannya. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyah fi talabihi. Kata beliau, sungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian wahai para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu. وإجهاد النفس على العمل بموجبه. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Fa innal ilma syajaratun wal amalu thamarah. Karena ilmu itu seperti pohon dan amal itu seperti buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Dan seorang itu tidak disebut sebagai seorang yang alim, yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang cuma punya ilmu tapi enggak diamalkan itu bukan orang alim. Meskipun wawasannya luas, ditanya apa ngerti, tapi enggak diamalkan ya bukan orang alim dia. Ya. Fala ta'nas, maka janganlah kemudian merasa puas dengan amalan ketika sepi dari ilmu. Artinya janganlah engkau merasa puas dengan amalan yang tidak didasari ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Dan tidak pula engkau akan puas dengan ilmu kalau amalnya kurang, ya, tidak diamalkan dengan baik. Walakin ijma' bainahuma. Akan tapi kumpulkanlah, ya, gabungkanlah antara ilmu dan amal. Ya. Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun pengamalan dan ilmu itu sedikit, tapi tetap diamalkan. Ya, itu yang beliau katakan. Walaupun sedikit, amalkan. Ya. Wa ma syai'un adha'fu min 'alimin. Ya, tarakan nasu 'ilmahu li fasadi thariqatihi. Dan tidak ada yang lebih lemah, lebih jelek daripada seorang alim yang ditinggalkan ilmunya oleh orang-orang karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi ada orang alim tapi orang malas ngambil ilmu dari dia karena ternyata ilmu itu tidak diamalkan sama dia. Ya. Wa jahilin akhadha an-nas bi jahlihi li nadhrihim ila ibadatihi. Dan juga tidak ada yang lebih jelek daripada seorang yang bodoh yang ternyata diambil ilmunya oleh orang-orang karena melihat kepada ibadahnya. Ya, jadi orang yang harusnya berilmu dia diambil ilmunya, namun tidak diambil ilmunya karena dia enggak ngamalin ilmunya. Sedangkan orang yang bodoh yang enggak tahu ilmu, dia malah diambil ilmunya karena orang melihat pada ibadahnya. Ini sesuatu yang sangat jelek, yang seharusnya tidak terjadi. Maka yang sedikit, ya, amal yang sedikit atau ilmu yang sedikit ditambah dengan amalan yang juga sedikit itu masih hal yang bagus, ya. Itu akan anja fil akibah, dia akan menyelamatkan nanti pada hari akhirat, ya. Idza tafaddalallahu birrahmah wa tammama ala 'abdihi an-ni'mah. Ya, yaitu ketika Allah Ta'ala ya memberikan karunia-Nya berupa rahmat-Nya dan menyempurnakan bagi hamba-Nya nikmat-Nya. Ya. Adapun ketika orang itu lebih suka pada sikap mudafa'ah wal ihmal, lebih suka bersikap cuek, ya, wa hubbul huwaina wal istirsal, dan dia lebih suka hal-hal yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, ya, wa itharul khafdi wadda'ah, ya, dia lebih suka hal yang apa, yang santai, yang apa namanya, ya pokoknya tidak suka yang serius-serius, ya, wal mailu ma'arrohah wassa'ah, dia lebih suka beristirahat dan bersantai, fa'inna khawatima hadhil khisal dhamimah, maka nanti hasilnya itu akan jelek, kalau orang suka dengan sikap-sikap yang santai, pengennya gampang, dan seterusnya. Wa uqbaha karihatun wakhimah. Dan hasilnya tidak akan dia sukai. Ya. Endingnya itu tidak akan dia sukai. Wal ilmu yuradu lil amali kamal amal yuradu an-najah. Maka ilmu itu memang tujuannya supaya diamalkan. Sebagaimana amal itu tujuannya supaya kita selamat nanti di akhirat. Ya, itu tujuan. Jadi ilmu amal. Dengan amal itu kita bisa selamat nanti di akhirat. Fa idza kana al-'amalu qasiran 'anil 'ilmi kana al-'ilmu kallan 'alal 'alim. Maka ketika suatu amalan itu atau ilmu itu tidak diamalkan atau kurang diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi beban bagi orang yang mengilmuinya. Ya. Wa na'udzubillahi min 'ilmi 'ada kallan wa auratha dhullan, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang justru akan menjadi beban dan akan mewariskan kehinaan. Wa sarafi raqabati sahibihi ghullan, ya. Dan apa? Dan akan menjadi rantai yang akan mengikat leher seorang penuntut ilmu. Ya, kalau ilmu tidak diamalkan akan cuma jadi beban dan bahkan akan menjadi belenggu pada lehernya. Ya. Wahal jami'u kutubil ilmi illa ka jami'il fiddah wa dhahab. Dan bukankah para pengumpul kitab-kitab ilmu itu seperti pengumpul emas dan perak? Ya. Para penuntut ilmu itu apa? Betapa banyak di antara mereka yang kalau mereka mengumpulkan kitab itu seperti mengumpulkan harta karun, ya. Mengumpulkan emas dan perak. Dan bukankah orang yang hobi, ya, dan bersemangat itu apa namanya? Dan bukankah orang itu sangat bersemangat untuk mengumpulkan kitab-kitab tersebut seperti mengumpulkan harta, ya. Bahkan betapa banyak orang yang senang, ya, mencintai kitab-kitab itu seperti orang yang menimbun harta, ya, menimbun emas dan perak, ya. Jadi orang semangat saja dia dalam mencari apa namanya, mengumpulkan kitab, namun tidak dibaca. Jangankan dibaca, ya, jangankan diamalkan, dibaca saja tidak, apalagi diamalkan, ya. Kama wa kama la tanfa'ul amwal illa bi infaqiha. Sebagaimana harta itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diinfakkan. Begitu pula ilmu itu tidak akan bermanfaat, ya, kecuali bagi mereka yang mengamalkan ilmu tersebut dan merawat kewajiban-kewajiban dari ilmu tersebut. Maka hendaknya seorang itu melihat kepada dirinya sendiri, ya, dan hendaknya dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, karena fa inna sawa'a qalil, ya, karena waktu waktu hidup itu sedikit, ya, war rohila qarib, dan perjalanan itu atau dan istirahat itu sebentar, ya. Wa tariqa makhuf, dan jalan menuju kepada akhirat itu satu yang menakutkan. Wal iqtirar ghalib, dan apa namanya? Godaan itu nyata adanya, sangat banyak, ya. Wal khatara azim, dan bahayanya itu juga sangat besar. Wa naqita basirun wallahu ta'ala bil mirsad, dan bahwasanya Allah itu Maha mengawasi. Wa ilaihil marji' wal ma'ad, ya, dan kepada Allah lah kita akan kembali, ya. Allah Ta'ala mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah, ya, sebesar semut kecil atau sebesar debu kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Dan siapa yang beramal, ya, kejelekan walaupun sebesar debu, maka dia juga akan melihatnya. Intaha kalamuhu, dan selesai di sini perkataan beliau, ya, perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian itu terkait dengan mengamalkan ilmu. Ya, jadi ilmu kalau nggak diamalkan itu akan menjadi beban, ya. Dan orang yang suka hobi koleksi kitab, ya, paling tidak punya tujuan untuk dibaca walaupun nanti-nanti, ya. Jangan cuma jadi koleksi yang dia nggak tahu tujuannya apa, lihat judulnya bagus, kumpulin, beli buku bagus, kumpulin, ya, dibaca juga kagak, ya, jangan sampai demikian. Kemudian selanjutnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa saya Rasulullah SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umurihi fima afnah. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya mengenai umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya, ya, apakah diamalkan atau tidak, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia habiskan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya, ya, untuk apa dia gunakan anggota badannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas ayyura dhalika fi basarihi. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, Ketika seorang itu menuntut ilmu, maka mau tidak mau akan terlihat hal tersebut dalam pertama basorihi, dalam pandangannya. Akan kelihatan orang yang menuntut ilmu. Watakhasyu'ihi, dan dalam khusyuknya dia ketika sholat, ketika beribadah. Walisanihi, akan tercermin dalam lisannya. Lisannya akan menjadi lebih baik, akan terperbaiki. Ya. Wayadihi, dan tangannya, dia akan lebih ringan tangan dalam menolong orang. Akan lebih mudah, akan lebih bisa menahan diri supaya tidak menyakiti orang lain. Wasolatihi, dan sholatnya akan terlihat. Wasilatihi, dan bagaimana dia menyambung silaturahim akan semakin terlihat. Ya. Oh, namanya orang sudah ngaji harus lebih lebih baik kepada orang tuanya, lebih baik kepada saudara-saudaranya, ya, lebih banyak menyambung silaturahim. Wazuhdihi, dan terlihat pada kezuhudannya. Ya, dia sederhana dalam kehidupannya, dia tidak iri dengan apa yang ada pada orang lain. Ya, dalam akhlaknya semua akan terlihat kalau seorang itu mencari ilmu dan tentu mengamalkan ilmunya. Ya, hadis riwayat Ad-Darimi dalam Sunan beliau. Dan diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya para salaf, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar tentang hadyu, ya. Sebagaimana mereka belajar ilmu. Yang dimaksud dengan hadyu adalah as-sirah wal hay'ah was-samt wal adab. Ya, yang dimaksud dengan hadyu adalah, ya, belajar mengenai sirah, mengenai bagaimana apa namanya, jalan hidup, ya, dan hai'ah, bagaimana perilaku, wasamat dan wasamat wal adab, dan tentang kebagusan adab seseorang. Jadi intinya mereka itu belajar ilmu sekaligus belajar adab, ya. Jadi ilmu yang baik itu harus selalu dibarengi dengan adab yang baik, ya. Dan yang terakhir, fahadhi jumlatun minal adabillati yang bagi ayyakuna talibul ilm mutakhalliqan biha. Dan inilah beberapa adab yang hendaknya seorang penuntut ilmu itu berakhlak dengannya, tursyidu ila ma siwaha, yang akan menunjukkan kepada yang lainnya. Wahia zinatul talibi wa jamaluhu, ya, wa hilyatuhu wa unwanu sa'adatihi wa falahuhu fi dunyahu wa ukhrahu, yaitu, ya, adab-adab tersebut akan membawa kepada, ya, kebagusan dari seorang penuntut ilmu, ya, akan menjadi perhiasan baginya, akan menjadi kunci kebahagiaannya dan juga keselamatannya di dunia maupun di akhirat, ya, kalau diamalkan. Dan ini yang kita bahas pada sore hari ini. Alhamdulillah telah selesai bab ke-24. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan mendatang di bab yang ke-25 tentang adab-adab makan, ya, adab-adab makanan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat muslim, telah kita simak sesi materi dari kajian kita sore hari ini. Dan langsung kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Yeah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memanggil seseorang selain namanya dengan panggilan-panggilan atau julukan-julukan yang mungkin kurang enak didengar, Ustaz? Ya. Yeah. Ketika kita memanggil orang, maka ada adabnya, ya. Allah Ta'ala mengatakan wala tanabazu bil alqab. Dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, ya. Artinya gelaran yang tidak disukai oleh orang itu atau yang buruk menurut adat yang berlaku di masyarakat. Ya, tidak boleh manggil orang dengan panggilan yang tidak dia sukai. Ya, adapun, ya, adapun ketika seorang itu biasa dipanggil dengan panggilan itu, dia ridho, ya, dan itu hanya sebatas supaya bisa dikenali, maka tidak masalah. Ya, semisal misalnya Budi. Oh, kok Budi banyak, ya? Budi keriting. Nggak apa-apa kalau memang pertama dia punya tujuan, budi yang mana gitu ya, budi keriting atau budi lurus misalnya. Maka kemudian dia tambahkan tambahan keriting, tidak masalah kalau dengan syarat bahwa yang dipanggil itu ridho dan itu juga sekedar mengenali gitu ya. Bahkan yang lebih parah dari sifat keriting misalnya yang mungkin lebih ke aib, selama itu kemudian tidak ada cara lain kecuali mengenalinya dengan hal itu, maka itu juga tidak masalah dengan syarat yang dipanggil itu ridho. Tapi kalau yang dia dipanggil nggak ridho, tidak boleh ya. Kalau panggilan-panggilan yang tadi disebutkan tadi ternyata itu orang yang nggak suka, ya masuk kepada larangan yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukran atas jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika dulu pernah mendapatkan uang dari hadiah lomba adu ayam, Ustadz? Pernah hadiah dari lomba? Adu ayam, adu Ustadz. Ayam. Ya. Ya, tentu ya itu termasuk perjudian dan banyak keharaman ya dalam adu ayam ya. Ya, pertama ya perbuatan menyakiti hewan ya. Maka uang yang dihasilkan dari perbuatan tersebut ya uang yang tidak dan tidak halal ya. Kalau sudah, kalau Anda tahu persis jumlahnya berapa ya, uang itu jangan kemudian dimakan ya, disisihkan untuk kemudian di apa namanya ya disalurkan ke apa namanya ke fasilitas-fasilitas umum yang terutama yang semisal WC umum dan lain sebagainya ya, dalam rangka berlepas diri dari harta yang tidak halal ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah ada ciri-ciri ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita? Ya. Ya. Tapi ini pertanyaan bagus ya. Apakah ada ciri ilmu yang bermanfaat? Iya, ya. Ciri yang paling menonjol adalah bahwasanya ilmu itu diamalkan. Maka sudah pasti itu ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ciri yang tidak bermanfaat adalah sebaliknya yang tidak diamalkan. Ya, kemudian di antara keberkahan satu ilmu juga adalah ketika ilmu itu melekat. Ya, melekatnya tidak seorang tidak mudah lupa dengan ilmu tersebut. Maka itu juga di antara ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ketika seorang tidak mengamalkan ilmunya dan ilmu itu tidak mengakar di hatinya, maka dia akan dibuat lupa dengan ilmu tersebut. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir ya, setiap pagi dengan zikir ya, Allahumma inna as'alka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kan itu ada ya dalam rangkaian zikir pagi, kita berdoa, ya Allah kami mohon ilmu yang bermanfaat Allahumma inna as'alka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rizq yang thayyib dan amal yang diterima. Dan kita juga diminta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, itu berarti sepaket ya, minta untuk ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ini menunjukkan pentingnya ilmu itu supaya bermanfaat. Ya, jangan lupa zikirnya supaya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita wajib untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki, Ustaz? Dan bagaimana jika kita mengajarkan ilmu yang belum bisa kita amalkan? Apakah harus kita amalkan juga, Ustaz, baru kita ajarkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan perintah untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan, ya. Secara default, secara hukum asalnya, maka urutannya selalu ilmu, amal, kemudian dakwah. Yang terakhir sabar, ya. Ketika mendakwahkan sabar itu urutan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab bahwa, ya, pasti pertama itu ilmu dulu, baru kemudian amal, baru kemudian dakwah, baru kemudian sabar dalam dakwah tersebut. Apakah boleh nih skip ilmu yang tidak diamalkan ini kemudian langsung didakwahkan? Boleh ya, karena orang tidak mengamalkan itu boleh jadi memang belum bisa mengamalkan. Contoh Ustadz ngomong poligami, belum ngamalin, berarti nggak boleh ngomong poligami. Ya boleh, boleh aja. Ustadz belum menikah ngomong fikih pernikahan, boleh nggak? Boleh saja ya. Artinya walaupun masih jomblo ngomong nikah nggak boleh? Boleh, karena itu ilmu gitu ya. Atau misalnya ada yang mungkin ragu dalam masalah, ada yang mungkin dia apa namanya, Kalau misalnya larangan-larangan, misalnya, kok kita masih melanggar? Apakah kita boleh menyampaikan itu kepada orang? Ya boleh dan harus. Karena berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa lam yastatir fa bilisanihi fa lam yastatir fa bi qalbihi." Orang yang melihat kemungkaran, maka wajib dia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu juga dengan lisannya, kalau tidak mampu juga dengan hatinya. Lisannya ini juga masuk dalam kategori kewajiban, ya. Kalau seorang melihat sesuatu nih, dia sendiri juga masih melakukannya, tapi dia tahu itu salah, gitu. Maka dia sampaikan itu ke, kalau misalnya nanti dibalikin, ya, kamu sendiri kayak gitu, ya, saya nggak ada urusan sama apa namanya, nggak ada urusan sama perintah Allah ini. Perintah Allah ini sudah benar, nggak, saya ngamalin nanti dia itu bukan urusan Anda, ya. Yang penting yang benar seperti ini, gitu ya. Anda jangan kemudian hanya karena yang ngomong ini belum bisa mengamalkan juga, kemudian apa namanya, nggak mau menerima, itu keliru, ya. Jadi harus seorang harus berusaha untuk tetap mengamalkan apa yang dia dakwahkan kepada orang lain. Tapi seandainya dia tidak, karena satu dan lain hal dia belum bisa mengamalkan, maka dia tetap wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain sebatas yang dia mampu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz Sukron, dan sore hari ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk, Ustaz, tapi di luar tema, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Bismillah, Ustaz yang beserta keluarga semoga selalu diberkahi Allah. Amin. Ana Ummu Qutbi, bagaimana sikap kita kepada orang yang berkata mengambil berkah pada satu rumah yang tidak tertimpa kerusakan saat erupsi Semeru dan tetap berdiri tegak? Qadarullah, ada yang berkata begitu, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khair. Mengambil berkah dari rumah yang tidak terkena erupsi Semeru, Ustaz. Mengambil berkah. Nih, dari rumah tersebut yang masih berdiri, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Jadi berkah, ya, berkah itu adalah maknanya adalah tambahan, ya, sesuatu yang Allah berikan sesuatu pada satu. Kalau namanya berkah itu berarti sesuatu mengandung tambahan, ya, termasuk dalam masalah apapun, ya, dalam masalah air itu ada air yang mengandung berkah, ya, contohnya air hujan, nah, itu mengandung berkah karena turun dari langit, ya, wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, kan gitu, ya. Berarti kita boleh nggak meyakini bahwa air hujan itu berkah? Boleh, karena apa? Ada dalilnya, kan gitu, ya. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya tadi, ayat tadi. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Boleh nggak ngalah berkah dengan air hujan? Boleh. Dan Nabi melakukannya. Ya. Ada hujan, Nabi menyibakkan sebagian bajunya untuk dikenakan air hujan. Ya. Berarti ini berkah yang nyata ada karena dalil, dan ngalah berkahnya juga ada dalilnya. Ya. Kadangkala ada yang penuh berkah namun tidak ada dalilnya untuk ngalah berkah di situ. Atau kalaupun ada dalil, ada caranya. Contohnya apa? Ka'bah misalnya. Ka'bah itu penuh berkah, ya. Tapi cara kita ngalah berkah dari Ka'bah bukan sembarangan, ya. Ada caranya. Mencium acara suat berkah, ya. Mengusap rukun Yamani berkah. Tapi rukun Yamin itu berarti salah satu sudut yang sebelum sudut Ka'bah yang sebelum apa namanya itu? Sebelum Hajar Aswad, ya. Tapi apakah rukun yang lain berkah? Jawabannya tidak. Ya, yang mengandung berkah yang Rasul tuntunkan yaitu mengusap rukun Yamani saja. Maka kalaupun ada berkah, itu cara mengalah berkahnya juga ada caranya. Nah, sekarang dalam masalah rumah tadi, dalil yang menunjukkan dia berkah apa? Enggak ada, ya. Apakah ada dalilnya bahwa kalau rumah itu selamat dari musibah itu ada berkah? Padahal berapa banyak, ya, ketika terjadi musibah ada rumahnya orang non muslim, orang kafir, ya, selamat karena dia memang kokoh, ya. Dia kokoh. Yang muslim apa namanya? Misalnya hancur misalnya. Apakah dalil bahwa ini rumah yang mempunyai orang kafir ini berkah? Kan tidak. Itu pertama dari sisi dalil berkahnya itu gimana. Yang kedua, ya, kalau itu sudah enggak apa, tidak ada dalilnya, apalagi yang kedua, caranya gimana, wong ini aja berkah atau tidaknya aja kita enggak tahu, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi tentu yang ini, yang semacam ini adalah hal yang patut untuk kita apa, ya, nasihatkan kepada orang yang punya pemikiran demikian. Hendaknya dia, ketika dia menisbatkan berkah pada sesuatu, dia harus menyatakan dalilnya. Ya, dalilnya apa? Oh, kalau rumah ini nggak kena, itu nggak kena ini, dalilnya apa? Kalau nggak ada dalil, sudah. Tidak perlu diyakini keberkahannya, apalagi kemudian ngalap berkah dari situ, itu tentu tidak disyaratkan, hendaknya dinasihatkan kepada orang tersebut supaya tidak dilakukan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, syukran dan jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk kajian ini, apakah terakhir ada kesimpulan dari Ustaz untuk para pemirsa dan pendengar, Ustaz? Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, dengan dua pertemuan yang kemarin dan yang sekarang kita telah menyelesaikan bab ke-24 tentang adab menuntut ilmu yang tentu setiap kita harus mengamalkannya, karena setiap kita adalah penuntut ilmu, ya, tidak terkecuali. Ya, walaupun kita adalah seorang ibu rumah tangga, seorang apa namanya, orang yang penuh kesibukan, orang yang profesinya itu adalah mungkin kerjanya itu sangat sibuk, ya. Tapi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sehingga siapapun dia wajib cari ilmu, dan siapapun yang cari ilmu wajib untuk menjalankan adab-adab dalam menuntut ilmu. Maka kita jalankan adab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita dan supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat dari ilmu yang kami pelajari, ya, dan ya tambahkanlah apa namanya, manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan tambahkanlah ilmu bagi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas kajian kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada seluruh